بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pengkajian kita terhadap suatu karya tulis yang ditulis oleh Syekh Abdul Abbas hafizahullah ta'ala, Fadlu majalisi ahli al-ilm wa dhikri wa tahdhir min majalisi ahli al-ma'asi wal ahwa. Telah disebutkan oleh Syekh Musannif Hafizahullah Ta'ala tentang definisi daripada zikir yang dinukilkan oleh Al-Imam Munawi Rahimahullah Ta'ala. Yang beliau menukilkan dari definisi yang disebutkan oleh para ulama yang lain, yaitu al-dhikru huwa atakhallusu min al-ghaflati wa al-nisyan bidawami huduril qalbi ma'allah. Dhikir tiada lain, kata beliau, yaitu atakhallus, menyelamatkan diri, menghindari, min al-ghaflati wa al-nisyan, dari kelalaian dan kelupaan. Dengan apa menyelamatkan diri dan menghindar dari kelalaian serta lupa? Tiada lain, kata beliau, bidawami hudhuril qalbi ma'a Allah, dengan seseorang senantiasa menghadirkan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa hatinya teringat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah zikir. Zikir yang telah kita sebutkan mencakup tiga perkara, yaitu adzikru bil qalbi wal lisan wal jawarih. Seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, maka yang disebut dengan al-i'tiraf, at-tafakkur, dengan dia mengakui dan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dalam artian merenungi daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaannya, pengaturannya, dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu hatinya terkait dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dengan seseorang senantiasa terkait hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang kekuasaannya, kesempurnaannya, pengaturannya, dan dari perbuatan-perbuatan yang khusus hari itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, yatawallad minhu syukru, akan terlahirkan daripadanya syukur lillahi azza wa jalla. Dan yang kedua dengan al-lisan, zikrullah bil-lisan, imma lisanul maqal wa imma lisanul hal, baik itu dengan ucapannya yang terdengar, lisannya yang tergerak untuk dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia, atau dia gunakan lisannya untuk perkara-perkara yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, min qiraatil Qur'an, baik itu membaca Al-Quran, wa qiraatul sunnah, membaca hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatul ilmi, membaca ilmu ad-din, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ataupun dengan memerintahkan perkara yang baik dan melarang perkara yang munkar, maka itu adalah zikir illallah, az-zikru illallah. Demikian pula az-zikru bil jawarih, seorang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota badannya, dengan dia gunakan badannya dan dihadapkan anggota badannya dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min qiyamin wa hajjin wa ghairi dhalik min al-ma'rufat, dari melakukan salatnya, hajinya, dan perkara-perkara yang ma'ruf yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa min al-dhikri, maka itu semua termasuk daripada zikir. Sehingga tentunya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat dengan sering, dengan banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terbebas diri kita minal ghaflati wan nisyan, dari kelalaian dan lupa, yang Allah perintahkan dalam ayat yang lainnya, wadhkur rabbaka tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafirin. Ingatlah oleh kalian Rabbmu, atau ingatlah oleh kalian Rabbmu, atau Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala, dengan merendahkan hati dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tanpa mengeraskan suara, bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian sebagai orang-orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ataupun di sore hari, ya zikir pagi ataupun zikir sore, dan tentunya umum dalam semua waktu yang lainnya, tidak terkhususkan dalam kedua waktu ini. Serta Allah SWT melarang kita termasuk daripada orang-orang yang ghaflah, yang lalai, yang lupa dengan Allah SWT, tersibukan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya asyaitan, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai komando yang terbesar yang akan menggelincirkan manusia, melalaikan manusia, menjatuhkan manusia ke dalam perkara-perkara yang ghaflah, yang lalai, sehingga mereka akan lupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Syaitan, kata Allah SWT, akan senantiasa menggoda kalian, menjerumuskan kalian, sehingga apa? Mereka akan melupakan kalian dari berzikir kepada Allah, akan melupakan kalian dari mengingat Allah SWT. Fahada syaitan. Dengan apa saja yang syaitan mampu untuk menggelincirkan manusia sehingga mereka lalai terhadap Allah SWT dan melupakan Allah SWT. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Sesungguhnya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, menghendaki untuk memunculkan, mewujudkan di tengah-tengah kalian permusuhan, kebencian. Disebabkan apa, ayuhal ikhwah? Fil khamri wal misir. Yaitu dikarenakan khamr, minuman keras, dan juga perjudian. Dengan kedua ini, asyaitan berusaha untuk melalaikan manusia, menumbuhkan, memunculkan kebencian, permusuhan. Apa fungsinya ketika seorang telah timbul permusuhan dan kebencian disebabkan dua faktor ini? Wa yasuddakum an dzikrillah, dan juga syaitan berusaha untuk menghalangi kalian untuk daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghalangi kalian dari salat. Tanya. Maka tidaklah, kata Allah SWT, kalian mau berhenti dari perbuatan tersebut. Demikian pula syaitan melalui bala tentaranya berusaha untuk melalaikan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin daripada Allah SWT. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir, kata Allah SWT, mereka menginfakkan seluruh harta mereka, kemampuan mereka, dalam rangka melalaikan manusia dari jalan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah ingatkan pula, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti jalan mereka dengan cara apa saja, dengan fasilitas apa saja, syaitan tidak akan pernah putus asa untuk melalaikan dan melupakan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga fanahmadullah jalla wa ala. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi aana ala ta'atihi, yang telah memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Falaula min nasrillah wa i'anatihi mastata'na an naf'ala min at-ta'at wal ibadat. Walidha qala Allahu jalla wa ala fi kitabih, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jikalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya, tentunya kita tidak akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa besar ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala coba kepada kita, dan gangguan syaitan dalam menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. قال حفظه الله تعالى روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاك الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala unabbiukum ay ala uallimukum maukah aku kabarkan kepada kalian maukah aku ajari kalian bi khairi a'malikum dengan sebaik-baik perbuatan kalian amalan kalian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebagai sosok yang sangat bersemangat terhadap umatnya agar umatnya mendapatkan kemanfaatan, faedah. Tidak pernah merasa bosan dalam mengajari dan membimbing umatnya ke dalam jalan yang benar. Sehingga kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Mathali wa mathalukum kamathali rajulun awqada nara. Perumpamaan aku dengan kalian seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Faja'ala al-janadhib wal firash yaqa'na fiha. Maka tatkala api tersebut menyala, mulailah binatang-binatang kecil dari kupu-kupunya, serangganya berjatuhan kepada api yang sedang menyala tersebut. Maka bentuk semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian, terhadap kita sebagai umatnya, wa ana akhidhu bi hujazikum. Aku berusaha untuk mengambil, menyelamatkan kalian untuk tidak terjatuh kepada api tersebut, kejelekan tersebut. Wa antum tafallatuna min yadi. Tapi kalian sendiri yang berusaha untuk melepaskan diri dari tanganku. Tidak mau untuk mengikuti bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bentuk semangatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ajarkan kepada para sahabat ketika itu suatu amalan yang terbaik yang dilakukan oleh mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, wa azkaha inda malikikum aktsaruha thawaban, paling banyak pahalanya, paling bersih dan suci perbuatannya di sisi malikikum, penguasa kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan sebagai amalan yang paling tinggi derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal wariq, dengan sebagai amalan yang terbaik yang kalian lakukan dari menginfakkan emas ataupun perak. Wa khairul lakum min an talqau aduwakum, bahkan lebih daripada itu, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan pertempuran. Fatadribu anaqahum, kemudian kalian memenggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka pun memenggal leher kalian. Di amalan yang hendak diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang menandingi dari amalan infak yang berupa emas atau perak, dan menandingi amalan jihad fi sabilillah. Maka para sahabat qalu bala, mereka menjawab tentu wahai Rasulullah. Bimbingan yang baik disambut dengan sambutan yang baik pula. Yakinnya mereka akan bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai perkara dongeng cerita belaka, tapi sebagai sabilun najah, jalan keselamatan bagi mereka tatkala mereka mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. kul hadhihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, diikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikrullah taala, tiada lain amalan tersebut yang bisa menandingi sedekah dan bisa menandingi jihad, yaitu dzikrullah, mengingat Allah subhanahu wa taala, sebagai amalan yang ringan, yang mudah di lisan-lisan manusia, khafifatani 'alal lisan, kendatipun amalan tersebut mudah dan gampang di lisan-lisan manusia, khafifatani ilar rahman, thaqilatani ilar rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani ilar rahman, ringan terucapkan di lisan, mudah, tetapi kedudukannya berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, maka dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah, tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala daripada zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya zikrullah anfa'u syai'in, perkara yang paling bermanfaat, yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kama araftum fi hadithi bitaqah, sebagaimana kalian ketahui dalam hadith bitaqah, sebagai orang-orang atau sebagai orang yang dia penuh catatan amalannya dengan amalan-amalan kejelekan, kemaksiatan, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu lembar catatan amalannya yang dia lakukan perbuatan-perbuatan jelek sejauh mata memandang, tetapi ternyata ditemukan dalam satu lembar catatan amalannya la ilaha illallah, yang ketika ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengalahkan sekian catatan-catatan kejelekan dia dengan la ilaha illallah. Ini semua tidak lain menunjukkan keutamaan zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menyelamatkan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bahaya yang mengancam dia. Seperti antum ketahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dikejar-kejar oleh kaum musyrikin ketika itu. Ya. Sampai mereka mendekat ke gua persembunyian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la tahzan inna allaha ma'ana, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahzan, jangan bersedih, jangan takut, inna allaha ma'ana, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, Allah akan selamatkan bagi siapa saja yang dia ingat dan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun kondisi dia. Allah subhanahu wa ta'ala muttali' ala 'abdihi, senantiasa tahu, mengetahui tentang hambanya. Demikian pula Dhinnun, Nabi Yunus, dan para anbiya yang lainnya. Allah SWT selamatkan mereka dari kemurkaannya, dari ujiannya, bidzikrillah, dengan mengingat Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT ingatkan, لولا أنه كان من المسبحين, jikalau bukan Yunus itu termasuk orang yang suka berzikir, bertasbih kepada Allah, jikalau bukan Yunus itu termasuk orang yang senantiasa zikrullah, Mengingat Allah SWT, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tinggal tetap dalam perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Tapi apa? Allah SWT selamatkan dia, untuk selamatkan beliau, bidzikrillah minal musabbihin minal dzakirina illallah, termasuk daripada orang-orang yang mengingat Allah SWT. Itu sekian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bahwasanya zikrullah sebagai wasilah akan datangnya pertolongan Allah SWT kepada kita. Dan ini semua masuk dalam keumuman ayat Allah SWT, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa dzikrullah minat taqwa. Dan zikir kepada Allah SWT termasuk daripada ketakwaan. Qala syaikhuna fi sahih al-musnad hadha hadithun sahih. Hadith ini, hadith Abi Darda, dikatakan oleh Syekh Mukbil dalam kitabnya Sahih al-Musnad, termasuk hadith yang sahih. Demikian pula apa yang dinukilkan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rawa At-Tabrani fi Mu'jam al-Awsat an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min al-'adhabi min dhikrillahi ta'ala qila wala al-jihadu fi sabilillah qala wala al-jihadu fi sabilillah illa an tadriba bisayfika hatta yanqati'. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dan sampai sanadnya riwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang adami, seorang manusia, melakukan suatu perbuatan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala melainkan daripada zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi apa saja, tatkala dia kembali dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat dia. Fadhkuruni fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Allah SWT ingatkan, fadhkuruni adhkurukum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya pun aku ingat kepada kalian. Al-jaza min jinsil amal. Tatkala kalian ingat kepada Allah, tatkala kalian butuh kepada Allah, tatkala kalian sandarkan urusan kalian kepada Allah, maka Allah SWT akan mengingat kalian, akan menolong kalian. Karena kita lemah ikhwati fillah. La haula wala quwata illa billah. Apa kemampuan kita? Apa daya upaya kita? Apa harta kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi larangannya kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Sehingga antum ketahui dalam kisah, salah satu rahtin, tiga manusia atau tiga orang manusia, dakhalu alal ghar, yang mereka masuk ke dalam gua. Kemudian apa? Menutupi gua mereka sebuah batu yang besar yang menggelinding dari sebuah bukit. Maka apa yang menyelamatkan mereka, yang mengeluarkan mereka dari ujian tersebut? Dzikrillah. Dan mereka mengingat Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, sehingga mereka ditolong dan dapat keluar kembali daripada gua tersebut. Kemudian dikatakan, wala jihadu fisabilillah, tidak pula jihad wahai Rasulullah. Qala wala jihadu fisabilillah, tidak pula jihad. Illa kecuali an tadriba bisayfika hatta yanqati'. Kecuali engkau tebaskan pedang engkau kepada musuhmu. Dalam medan pertempuran baru itu senilai dengan zikrullah. Al-muhim, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir sebanding dengan jihad fi sabilillah. Tanya. Qala al-allamah al-Albani fi sahih at-Targhib hasanun li ghairihi. Hadis ini hasan li ghairihi. Qala habibullah ta'ala fa dzikrullah ayyuhal muslimun ibadatun 'azimatun jami'atun li sa'iri ta'at. Sehingga kata beliau, dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai segenap kaum muslimun, ibadah yang agung, ibadah yang mencakup seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain dengan dzikrullah. Maka zikrullah sebagai kuncinya daripada seluruh ketaatan kepada Allah SWT. Ma min ta'atin illa fiha zikrullah azza wa jad. Tidak ada suatu ketaatan kepada Allah SWT melainkan di dalamnya apa? Terkandung seseorang mengingat Allah SWT. Tayyib. Baik itu dalam salatnya, dalam hajinya, dan yang lainnya. Ya. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaumul haid yaumu aqlin wa syurbin wa dzikrin. Ya. Hari Id itu bukan semata-mata hari makan dan minum, tetapi apa? Hari zikir pula, seorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimish shalata lidzikri. Dan tegakkanlah oleh kalian salat untuk apa? Lidzikri. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan min a'zami syai' as-salah. Termasuk perkara yang paling besar dan paling agung seseorang dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat sebagai remnya seseorang, dia akan mampu mengerem dirinya dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dengan syarat apa? Dengan syarat iqamah, bukan aja. Sehingga Allah SWT dalam Al-Quran dalam berbagai ayatnya mengatakan apa? Wa aqimus salah. Tidak udus salah, tunaikan salat, tapi tegakkan salat. Lianna iqamata salah iqamatu wajibatiha wa arkaniha wa mustahabbatiha wa uqatiha. Karena salat itu bukan semata-mata ditunaikan, tapi harus pula dilihat, diperhatikan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, waktu-waktunya. Oleh karena itu Allah SWT dalam semua ayatnya dengan iqamatus shalah. Sehingga seorang yang menegakkan salat, yang diperhatikan dengan perkara-perkara tadi, salat itu akan mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Sehingga pantas jika sebagian orang mengatakan, kok kenapa katanya sholat masih nyuri? Bahkan pulang sholat saja apa? Ngambil sendal yang bagus. Ya. Mana katanya letak ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tayyib. Bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi buktinya masih mencuri. Korupsinya masih eksis, masih terus berlanjut, dustanya subur, dan yang lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Maka kita lihat, sudahkah dia tadi menegakkan daripada rangkaian-rangkaian sholat itu, dari rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, mustahabatnya, waktu-waktunya. dan juga syarat-syarat daripada salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan wala dzikrullah akbar. Wala dzikrullah yaitu as-salah min akbar al-a'mal. Amal yang terbesar dalam seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dengan as-salah. Tayyib. Rawa al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala wa ghairuhu an Abdullah ibn Bushr radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Dalam riwayat yang lain fa akhbirni bi babin natamassaku bihi atau dullani ala babin natamassaku bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang dari kalangan sahabat itu bertanya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sungguh telah banyak kepada saya. Artinya syariat Islam itu sangat banyak sekali sehingga tidak mungkin untuk saya melakukan semuanya karena banyaknya syariat Islam yang harus dilaksanakan. Sehingga fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, khabarkan kepada saya, beritakan kepada saya dengan suatu perkara yang dengannya saya terkait. Ata'allaku bihi. Makna atashabbathu ay ata'allaku bihi. Atau yang dengannya saya merasa cukup. Atau yang dengannya saya akan berpegang teguh. Itu dalam riwayat natamassaku bihi. Artinya sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kunci untuk bisa menandingi ibadah nawafil yang sangat banyak. Ya, kata para ulama, ibadah di sini, syariat Islam di sini maksudnya nawafil. Ya. Karena al-fara'id la budda min fi'liha. Perkara-perkara yang wajib harus dilaksanakan. Adapun nawafil, perkara-perkara yang sunnah, maka akan terwakili dengan perkara yang satu ini yang dipinta oleh sahabat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil, sebagai perkara yang mencukupkan dia dari melaksanakan seluruh perkara-perkara nawafil, perkara-perkara yang sunnah. Apa itu perkara tersebut? Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu perkara yang akan bisa mewakili dari ibadah-ibadah nawafil yang sungguh sangat banyak, senantiasa lisan engkau basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah ikhwati fillah. Ya. Ibadatun yasirah, sahla. Thaqila. Fil mizan, ya. Habibatan ila ar-Rahman. Ibadah yang mudah saja, yang ringan. Yang berat di timbangan seseorang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lidah kita basah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Terlisankan, tergerak lidah seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya apa? Majlisul zikir. Majlisul ilm. Bentuk seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ayat Al-Qur'an atau kita diingat tentang Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu. Oleh karena itu Allah SWT menghasung, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Yang senantiasa mereka mengingat Allah SWT untuk duduk dengan mereka, bermajlis dengan mereka, ya, yang mengingatkan kita tentang Allah SWT. Jadi jangan sampai lidah seseorang basah dalam apa? Berbicara yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abil Yasar, kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha, membenci untuk tidur sebelum maghrib dan untuk ngobrol setelah isya. Tidak ada keperluan, tidak ada manfaat, tidak ada maslahat, maka utamakan tidur. Dalam rangka apa? Dalam rangka manfaat yang sangat banyak agar seseorang tidak terlambat dalam qiyam lail ataupun salat fajar, salat subuh, ataupun tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang membuat dosa dari lisannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, karena tidak ada suatu ucapan pun yang terucapkan dari lisan-lisan kita melainkan semuanya maktub indallah, tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perhatian kepada kita agar tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang muharramat, munkarat, maksiat, menghindari perkara tersebut. Tayyib. Yang jika lo kita perhatikan tatkala lisan kita basah untuk tidak mengingat Allah, sungguh sangat bersemangat. Ya. Yang namanya cerita sambung menyambung sampai pagi pun ada. Tayyib. Tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala tadi, amalan sebagai amalan yang termudah, tapi apa? Sulit terkadang bagi sebagian kita. Illa man waffaqahu Allah taala alaih. Tayyib. Sehingga gunakan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah al-lisan. Ya, basah dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam yang lainnya yang tidak ada manfaat. Dan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Tidak hanya dengan kita mengulang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bita'lim wa tadris wa da'wah. Itu merupakan zikrullah azza wajalla. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'lim az-zawjat wal abna, mengajari istrinya ataupun anaknya. Ataupun dakwah ila nas, dakwah kepada manusia, memperingatkan manusia kepada jalan yang benar, ya, melarang mereka dari jalan yang salah. Itu pun zikrullah sebagai bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmatul lisan, nikmat lisan yang dengannya seseorang akan diangkat derajatnya dan akan direndahkan, yaitu dengan lisan. Sejauh mana seseorang mampu untuk menjaga lisannya, memanfaatkan lisannya dalam rangka mengingat Allah SWT, maka dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaihi, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balun illa rafa'a biha darajat." Seorang hamba, kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan suatu kalimat, suatu ucapan yang ucapan tersebut merupakan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha bal, dia tidak mengira bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan yang bernilai mulia di sisi Allah. Illa rafa Allahu biha darajah, melainkan dengan itu Allah akan angkat derajat dia. Di kalimat, bagaimana dengan seseorang yang apa? Di kalimat berucap dengan ucapan yang bagus, yang benar, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Beberapa kalimat yang banyak, tentunya lebih daripada itu lagi. Ya. Sebaliknya kata Ar-Rasul, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha bal, illa yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba pula, tatkala dia berbicara dengan suatu ucapan, yang ucapan tersebut merupakan apa? Min syakhatillah, dimurkai oleh Allah SWT. La yulkilahabal, hatinya tidak terlintas, tidak terpikirkan bahwasanya itu adalah kemurkaan Allah, ya, dan itu akan menyeret kepada azab Allah. Maka Allah lemparkan dia ke jahannam. Ya'dzan billah. Kita berlindung kepada Allah SWT untuk kita bisa memanfaatkan nikmatul lisan yang telah Allah berikan kepada kita. Ar-Rahman, allamal Quran, allamahul bayan. Ar-Rahman, khalaqal insan, allamahul bayan. Allamahul bayan, telah mengajari kepada kirin al-bayan, husnul lisan, baiknya lisan. Tu'abbir amma fi nafsik, engkau bisa menghabarkan, mengatakan apa yang kau inginkan dalam dirimu. Engkau bisa menjelaskan perkara-perkara ad-din, engkau bisa mengajarkannya, mengamalkannya. Al-lisan, allamahul bayan, Allah SWT telah mengajarkannya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Allah berikan lisan wa syafatain, dan juga kedua bibir. Untuk apa ini semua? Untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah SWT, untuk zikrullah, mengingat Allah SWT umum. Kalau mengingat Allah SWT umum, apa saja dalam ibadah, semuanya mabna zikrullah, dibangun di atas zikrullah, mengingat Allah SWT. Oleh karena itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu marwah al-Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Nah, siapa yang dia mampu menjamin untukku bisa menjaga di antara dua lihyai, di antara kumis dan janggutnya, bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, aku jamin dia dengan jannah. Dia mampu menyelamatkan lisan dan menyelamatkan kemaluannya, maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jannah. Tanya. Keutamaan al-lisan tatkala digunakan untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patokannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang selaras, sejalan dengan syariat, tidak menyelisih syariat. Kalau tidak bisa, diam, tahan untuk tidak berbicara, untuk tidak melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang sadid. Ucapannya apa? Shawab atau muqarribun lah, yang benar atau mendekati kebenaran. Ketika engkau ragu, walhirsu ala shawab, dan semangat untuk mencari kebenaran. Tanya. Maka kalau tidak bisa, untuk kita diam, untuk kita menyedikitkan, meminimalkan bicara. Tanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-ihsan apa maksudnya? Itu karena tadi tidak ada suatu ibadah melainkan semuanya apa? Dibangun di atas zikrullah. Sehingga zikrullah merupakan apa? Mabna umum. Tidak ada satu pun ibadah yang terlepas daripada zikrullah. Sehingga zikrullah itu intinya dalam seluruh peribadahan, baik itu iman, Islam ataupun ihsan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soal, apakah termasuk ilmu yang bermanfaat seseorang menuntut ilmu, merasa dirinya berilmu dengan dia menganggap saudaranya rendah, meremehkannya, tidak mau bermajlis dengan ustaz yang ini karena menganggap di kajiannya hanya itu saja, bosan. Ketika bertemu dengan saudaranya tidak menjawab salamnya, apalagi untuk mengucapkan salam pada saudaranya, memalingkan mukanya pada saudaranya ketika bertemu. Apakah itu juga termasuk bentuk istidraj? Sanastadrijuhum istidraj. Jadi jangan istidraj. Istid pakai da dan juga pakai ja ujungnya. Sebagaimana Syekh, kalau Syekh ada yang nanya, biasanya orang-orang Indonesia kalau salah dibetulkan bukan dengan huruf ini, tapi dengan huruf ini. Sering dikoreksi ketika ada pertanyaan yang salah. Atau bukan istidraj Allah SWT pada seorang penuntut ilmu. Yang kedua, rahmat merupakan sifat bagi Allah. Apakah juga bisa sifat rahmat dinisbatkan kepada makhluknya? Barakallahu fikum. Yang pertama tentunya ilmu yang bermanfaat yang sering kita sampaikan, ciri darinya ada tiga yang disebutkan oleh para ulama. Ciri ilmu yang bermanfaat yaitu al-ilmu alladhi a'madu bihi, yang masing-masing kita mengamalkannya. Wa uballighu ghairahu, kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya. Wa yuhadzibu akhlaq, dan bisa merubah akhlak seseorang. Itu ciri ilmu yang bermanfaat, diamalkan kemudian disampaikan kepada orang lain, artinya diamalkan di sisi dia sendiri. Dia menuntut ilmu tahunan atau betapa panjang, tapi tidak nampak upamanya pengamalan dari dirinya, ya. Atau bahkan antara ilmu yang dipelajari dengan pengamalannya apa menyelisihi. Maka ini belum menunjukkan ciri ilmu yang bermanfaat kata para ulama. Atau apalagi dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain, tidak mau mengamalkannya. Dan juga yang ketiga, tidak merubah akhlaknya. Sebagian orang ada yang mengatakan, ya, watak itu lebih sulit katanya daripada watuk. Ini keliru, salah. Ya, karena ilmu itu akan merubah akhlak seseorang. Taib. Sebagaimana batuk ada obatnya, maka watak pun ada obatnya, itu dengan ilmu. Ya. Antum melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara mereka mungkin ada yang brutal lebih daripada antum, lebih daripada kita di masa-masa jahiliyah mereka. Tapi dengan ilmu sebagai apa? Arfaqun nas. Manusia yang paling lembut, yang paling sayang, yang paling cinta kepada saudaranya. Itu dengan ilmu ikhwati fillah. Ya. Jadi jangan sombong dengan antum mengatakan, "Oh, akhlak saya mah sulit untuk saya rubah." Ini dia sudah merasa akhlaknya sulit untuk diperbaiki. Jadi dengan ilmu ikhwati fillah. Ya, sehingga jika seorang penuntut ilmu merasa dirinya telah berilmu, ini minal gurur. Tertipu dia. Tertipu. Apa yang kita katakan dari perkataan Ibnu Jamaah? Al-ilmu thalathatu asybar. Ilmu itu tiga tahapan. Ya. Man kana fi syibril awal yatakabbar. Ya, ini. Orang yang ada di tahapan yang pertama, yatakabbar, dia sombong. Ya ini, kalau dia sudah merasa berilmu, baru saja setahun dua tahun menuntut ilmu, sudah wah ini saya nggak ada lawan katanya, tidak ada lawan, saya sudah nasional ini atau internasional, apa seperti itu. Ya takabbar, orang yang ada di poin pertama, tahap pertama menuntut ilmu, dia ya takabbar, merasa tahu, ya sudah merasa cukup. Seperti itu keadaannya memang. Antum akan rasakan. Kita semua pasti merasakan ketika kita menuntut ilmu. Wah, saya kayaknya sudah tahu ini. Tayyib. Enggak ada bedanya kayaknya ini saya dengan si fulan. Tayyib. Seperti itu. Itu yang kedua, kata beliau man kana fi syibri tsani, yang dia masuk ke tahapan yang kedua dalam menuntut ilmu, ya tawadhu. Dia akan tawadhu. Man kana fi syibri tsalits, dan yang ada pada tahapan yang ketiga, ya'lam annahu la ya'lam, dia tahu dirinya itu belum tahu. Dia akan merasa atau akan merasakan bahwasanya dirinya itu belum tahu apa-apa. Coba kita lihat dalam tahapan ini, tahapan ini enggak ada wujudnya. Jadi hanya dirasakan oleh masing-masing kita. Apakah kita sekarang ini tahapan yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Maka masya Allah nih, tahapan yang ketiga, barang siapa yang bisa masuk dalam tahapan yang ketiga, dia akan merasa dirinya itu belum tahu apa-apa. Kenapa? Karena masih banyak syariat yang belum dia pelajari, yang belum kita ketahui. Mana ilmu kita? Sedikit, ikhwan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Al-ilmu intu tiaka kullah. Ya. Ya'tika ba'du. Ilmu meskipun kita kerahkan semua daya kemampuan kita, yang datang sebagiannya. Sebagian kecil saja. Sehingga thalabul ilmi la taghrur bi ilmihi, jangan tertipu dengan ilmunya, apalagi dia sudah merasa cukup umpamanya. Tayyib. Ya apalagi dengan menganggap saudaranya rendah. Pengamalan ilmu di sini kita menuntutnya, meremehkannya. Itu bukan sifat seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina wakhfid janahaka, wakhfid janahaka, ya, untuk merendahkanlah diri engkau. Mimman ittaba'aka minal mu'minin, dari orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan kaum mu'minin. Ya. Untuk apa? Hifdzul janah. Merendahkan diri kita di hadapan yang lainnya. Ya, jangan sampai seekor burung mengepakkan sayapnya di udara merasa tinggi. Maka apa? Suruh merendah. Ya. Disuruh untuk kita tawadhu. Tayyib. Man tawadhu adillah illa rafa'ahullah. Barang siapa yang dia tawadhu karena Allah, rendah hati karena Allah, maka Allah SWT akan angkat dia. Tayyib. Itu ilmu ikhwati fillah. Jadi jangan sampai seorang gurur dengan apa yang dimiliki. Jikalau ada seorang penuntut ilmu yang dia tertipu dengan ilmu yang ada pada dirinya, maka hakikatnya dia tidak yakin kepada Allah SWT. Dia sombong akan sedikitnya ilmu yang dia miliki, yang Allah berikan padanya. Maka dalam hal ini dia telah apa? Menyaingi Allah SWT. Ya. Berbuat syirik dengan Allah SWT. Karena al-kibr lillahi azza wa jal. Kesombongan itu hanya milik Allah. Falillahi al-kibriya fis samawati wal ard. Ya. Tayyib. Al-izzu izari wal kibru ridai. Faman yunazi'uni azabtuhu, kata Allah SWT dalam hadis kursi. Ya. Yang mana kemuliaan dan kesombongan itu sebagai sesuatu yang melekat dengan Allah SWT, artinya sifat Allah SWT. Sehingga barang siapa yang hendak mengambil kesombongan dari diri Allah SWT, seorang hamba memiliki sifat sombong meskipun sedikit, azabtuhu, kata Allah, aku akan azab dia. Ya. Karena kesombongan itu milik Allah SWT. Tayyib. Dan sombong sudah antum ketahui, batarul haq wa gumtun nas, itu menolak al-haq dan juga merendahkan manusia. Tayyib. Sehingga tadi kembali kepada perkataan Ibnu Jamaah untuk masing-masing kita senantiasa melihat posisi kita sekarang di mana. Kalau masih yang pertama, berusaha untuk masuk yang kedua. Taib. Sudah di ada yang kedua, berusaha untuk masuk kepada yang ketiga. Taib. Dan yang kedua, rahmat merupakan sifat Allah SWT. Dan sifat rahmat ini juga Allah SWT itlakan kepada makhluk. Wa kana bil mu'minina rahima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rahmat kepada sesama kaum muslimin. Ya. Sifat rahmat Allah SWT yaitu rahim, itu pun diitlakan kepada manusia. Taib. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Ruhamau bainahum memiliki sifat rahmat satu dengan yang lainnya. Tetapi tentunya yang rahmat Allah SWT dengan makhluknya tidak sama. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.